Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita melanjutkan membaca tafsir surah Al-Ma'idah. Telah kita selesaikan ayat yang ketiga tentang makanan atau hewan-hewan yang Allah Ta'ala haramkan untuk dimakan. Kita lanjutkan pada ayat yang keempat, di mana ayat yang keempat ini adalah sebaliknya. Makanan ataupun hewan ataupun tumbuhan yang Allah Ta'ala halalkan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaih wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, madza uhilla lahum, apa saja yang dihalalkan untuk mereka, yang dihalalkan untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Qul, jawablah, uhilla lakumut tayyibat, dihalalkan untuk kalian at-tayyibat, yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi, dan apa yang telah kalian ajarkan dari jawarih, binatang-binatang buas, mukallibin, yang mereka telah diajari, binatang-binatang buas yang diajari cara berburu sebagai binatang buruan, binatang-binatang pemburu. Tu'allimunahunna, yang kalian mengajarinya, mimma 'allamakumullah, dengan apa-apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah, silakan dimakan apa yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang telah kalian ajari, yang mereka tangkap untuk kalian, alaikum untuk kalian, bukan mereka tangkap untuk mereka sendiri. Wadhkur smallahu alaih, dan sebutlah nama Allah padanya ketika engkau melepas binatang pemburu tersebut. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Qala al-imam Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fi tafsir hadhil ayah, yaqulu ta'ala li nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka madza uhilla lahum minal at'imah, mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan untuk mereka, minal at'imah, dari makanan-makanan. Mereka yang bertanya ya adalah para sahabat. Kalau di ayat sebelumnya Allah Ta'ala mengharamkan makanan atau binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, yang Allah Ta'ala haramkan. Maka lantas mereka para sahabat bertanya, kalau demikian apa yang dihalalkan untuk kami? Nah, madza uhilla lana, apa yang dihalalkan untuk kami? Maka Allah Ta'ala perintahkan untuk menjawab. Jawablah, kul. Kul uhilla lakumut thayyibat. Jawablah, dihalalkan untuk kalian at-thayyibat, yang baik-baik. Maksudnya apa? Wa hiya kullu ma fihi naf'un aw ladzatun min ghairi dararin bil badani wala bil akli. Yaitu semua makanan yang ada padanya manfaat atau ada padanya kelezatan, ada rasa enak, tanpa mengandung madarat, bahaya untuk badan, dan tidak pula kepada akal. Ini maknanya thayyibat, makanan yang baik, makanan yang bermanfaat, makanan yang memang ada rasa enak, yang tidak mengandung madarat untuk badan ataupun untuk akal. Nah, perhatikan. Sehingga sekalipun misalnya jenis makanan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis namanya, tapi ada muncul belakangan hari atau ada di selain yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, namun ada mengandung madarat, maka berarti itu masuk khaba'is, khabisat, makanan yang tidak baik, makanan yang jelek-jelek. Nah, mengandung unsur merusak badan, merusak akal, makanan ataupun minuman. Kullu muskirin haram, yang memabukkan itu haram. Karena merusak akal, menghilangkan akal, entah seluruhnya atau sebagiannya. Maka segala macam makanan, minuman, baik bentuknya itu dimakan atau diminum atau disuntikkan atau dihirup, maka yang demikian adalah haram kalau itu memabukkan, mempengaruhi akal. Begitu juga yang madarat untuk badan, maka itu masuk khabisah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Isra. Fadakhala fi dhalika jami'ul khubub was-simar allati fil qura wal barari. Maka termasuk kategori makanan-makanan yang baik itu mencakup bentuknya biji-bijian, bentuknya buah-buahan yang ada di kampung-kampung ataupun di padang-padang pasir, di hutan-hutan, kalau itu tidak mendatangkan madarat. Nah, makanya orang makan, kalau makanan itu kok biji-bijian atau buah itu kok aneh, belum pernah tahu, tapi kok menarik, ini bikin mabuk atau enggak, ini bikin ada racunnya atau tidak, ini manis atau tidak bahkan. Nah, lihat aja, Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada kita. Tidak perlu kita mencicipi sendiri. Oh, sudah dicicipin sama burung, sama tupai. Nah, enggak apa-apa tupainya, burungnya. Oh, berarti enak itu. Wa dakhala fi dhalika jami'u hayawanat. Hayawanatil bahr wa jami'u hayawanatil bahr. Begitu juga masuk padanya seluruh jenis hewan-hewan. Hewan-hewan yang ada di lautan, yang ada di air, maupun seluruh hewan-hewan yang ada di daratan. Illa mastasnahu syari', kecuali apa yang diperkecualikan oleh syariat. Nah, jadi kesimpulannya seluruh makanan, seluruh hewan, seluruh tanaman halal. Selama itu tidak madarat, selama itu bermanfaat, selama itu tidak diperkecualikan oleh syariat bahwasanya itu haram. Nah, halal. Itu. Makanya ada yang tanya, apa hukumnya landak, bulus misalnya? Atau apa itu? Terenggiling. Tidak disebutkan keharamannya, satu, berarti asalnya halal. Kedua, coba saja. Kamu habis makan, nah, madarat atau tidak? Tidak ada madaratnya, ya sudah, berarti halal. Nah, begitu. Oh, dia madarat, ada racunnya. Tapi racunnya bisa dibuang. Boleh, silahkan buang. Habis buang, sisa dagingnya. Oh, halal. Nah, tidak apa-apa. Misalnya, semacam pada macam sebagian ikan. Ikan pari. Misalnya. Ikan apa lagi? Buntal. Ikan yang bisa kayak bola itu. Bulat, kembung. Yang buntal. Nah, bagi orang yang ngerti cara penawarnya, dihilangkan penawarnya, kemudian jadilah halal. Kecuali yang diperkecualikan. Oh, Pak Ustaz, berarti ular itu halal ya? Kalau racunnya hilang, bisa dimakan. Itu karena disebut di dalam nas tentang haramnya. Nah, binatang-binatang yang disebutkan dalam nas tentang haramnya maka tidak boleh. Yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis, yakni binatang-binatang yang disebutkan itu adalah binatang yang jelek atau binatang yang disuruh membunuhnya, nah, atau bahkan dilarang membunuhnya, binatang buas yang bertaring, binatang buas yang berkuku tajam, yakni dia memburu musuhnya dengan dan melumpuhkan musuhnya dengan giginya atau dengan kukunya. Ini memangsa sesama mereka atau memangsa hewan yang lainnya, maka itu disebut binatang buas. Naam. Maka kaidahnya adalah illa mastasnahu syari', kecuali yang diperkecualikan oleh syariat. Kasiba wal khaba'is minha. Kasiba seperti binatang buas, dumih labin yang memiliki kuku tajam, wa inabin dan memiliki gigi bertaring. Begitu juga khaba'is, binatang-binatang yang jelek, yang kotor. Nah, tikus, ular, hanya babi. Ini yang diharamkan. Syariat disebutkan, maka itu dilarang. Makanya. Kelinci. Halal atau tidak? Tidak masuk khabais. Minumannya, makanannya aja rumput. Nah, bukan binatang buas. Bersih, ya, Maka itu halal. Tidak termasuk khaba'is. Orang Syiah sebagiannya mengatakan al-arnab minal khaba'is, khabisah. Mereka enggak makan kelinci. Karena itu termasuk khabisah. Padahal dalilnya adalah palsu, mengada-ada mereka. Qala rahimahullah, wa li hadza dallatil ayah bimafhumiha ala tahrimil khaba'is kama saraha bihi fi qouli ta'ala wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Untuk inilah ayat ini menunjukkan dengan pemahamannya, menunjukkan tentang haramnya binatang-binatang yang khaba'is, termasuk jelek, kotor. Sebagaimana Allah Ta'ala jelas nyatakan di dalam firman-Nya surah Al-Isra, wa yuhillu lahumut tayyibat, Allah menghalalkan untuk mereka kalian at-tayyibat, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan bagi kalian khaba'is, yang jelek-jelek, yang kotor-kotor. Naam. Ini yang pertama, at-tayyibat. Yang kedua yang Allah Ta'ala halalkan, wa ma 'allamtum minal jawarih, dan apa yang kalian telah ajarkan dari al-jawarih, binatang-binatang buas yang kalian didik. Ai ahallalakum ma 'allamtum minal jawarih ilal akhiril ayah, dallat hadhil ayah ala umur. Allah Ta'ala halalkan untuk kalian apa yang kalian telah ajarkan dari binatang buas al-jawarih. Jawarih itu binatang buas yang memiliki gigi taring atau kuku yang tajam, yang dia melumpuhkan atau mengalahkan musuhnya dengan gigi taringnya atau yakni kuku tajamnya. Makanya disebut jawarih dari juruh. Juruh itu luka. Naam. Yakni hewan itu akan mengalahkan musuhnya, menundukkan musuhnya dengan melukainya karena digigit dengan giginya atau dicengkram dengan kukunya. Itu namanya, makanya disebut jawarih. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Sampai pada akhir ayat, maka ayat ini menunjukkan beberapa perkara. Beliau memberikan faedah. Perkara yang pertama. Ahadwa lutfullahi bi'ibadihi warahmatihi lahum. Warahmatuhu lahum. Maha lembutnya dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Haitsu wasa'alaihim turuqal halali wa abaha lahum ma lam yadhkuruh wa ma lam yadhkuhu mimma sadat sumul jawarih. Luasnya kasih sayangnya Allah dan rahmatnya Allah di mana Allah Ta'ala memberikan keluasan kepada mereka untuk memperoleh makanan-makanan yang halal. Di mana Allah Ta'ala menghalalkan bagi mereka makanan atau hewan yang tidak mereka sembelih dari hasil buruan binatang-binatang buas yang disebut jawarih. Nah, ini memperkecualikan, ya kan? Kan binatang pertama yang halal harus melalui sembelihan secara syar'i. Kecuali apa itu? Kecuali yang tidak perlu disembelih apa? Ikan. Yang kedua, belalang. Yang ketiga, binatang hasil buruan, hasil ditangkap binatang pemburu. Ini. Ya. Itu yang ketiga yang diperkecualikan. Tanpa disembelih secara syar'i tapi dibolehkan untuk dimakan. Binatang buruan. Ya, ini hasil tangkapan al-jawarih. Wal muradu bil jawarih, yang dimaksudkan dengan jawarih adalah al-kilab, anjing, memburu, yang dididik memang untuk berburu. Wal fuhud, fahad apa fahad? Fahad, al-fahdu. Bahasa Arabnya, al-fahdu apa artinya? Fahad. Ada nama orang Fahad, Ibnu Fahad, Abu Fahad. Apa artinya Fahad? Harimau, bahasa Arabnya apa? Ini satu jenis. Kalau isim jins. Nah. Abdurrahman. Itu adiknya Fauzan ada. Mana adiknya yang lain? Adiknya Fauzan yang lain. Siapa? Ubed. Satunya? Asadun apa? Singa. Kalau harimau? Fahad. Enggak kebalik? Nah. Fahad. Asad, singa. Fahad. Harimau. Bisa enggak harimau itu dipelihara, dididik? Untuk jadi hewan pemburu? Bisa. Nah. Itu. Nanti kalau kamu dapat singa atau dapat harimau, kamu pelihara, kamu didik untuk jadi hewan pemburu. Asal jangan kamu yang diburu nanti. Nah. Harus diberikan kepada orang yang bisa didik, bukan sembarang didik. Nah. Pendidik itu namanya kalau secara umum, secara asal umumnya yang dijadikan binatang pemburu itu adalah anjing, itu umumnya. Makanya yang pengajarnya, mu'alimnya disebut mukallib. Ya, ini yang mengajari menjadi anjing pemburu. Nah, itu namanya mukallib. Nah, dia nanti ngajari anjing pemburu itu. Jadi ada ahlinya. Singa juga begitu, ada. Orang umum, secara umum dinamai pawang singa, pawang harimau, kan begitu. Nah. Kalau buaya bisa enggak dipakai untuk berburu? Enggak bisa, itu dimakan sendiri nanti. Baik, jadi anjing atau harimau, begitu juga singa. Wa soker. Soker apa? Naam. Anta. Sokrun apa? Sokrun. Naam, burung elang. Soker ini burung elang. Baik. Yang berkuku. Boleh. Misalnya kamu dapat anak burung elang. Itu biasanya dari anakan itu. Kalau dididik itu. Kamu rawat. Dia nurut sama tuannya. Nah. Pergi sana. Ya. Cari. Mangsa. Bawa ke hutan. Cari. Ayam hutan. Dapat. Terbang datang ke kamu sudah bawa ayam. Kasih kamu. Untuk berburu memang. Tarik kelinci. Ada kelinci kelihatan. Perintahkan, lari dia, terbang, ambil kelinci, kasihkan ke kamu. Kelincinya. Naam. Ini burung elang. Burung yang termasuk binatang buas yang bisa dididik, bisa dipakai untuk berburu. Burung elang, burung apa lagi? Gagak bisa, burung gagak? Apa yang bisa burung nurut-nurut? Kita diduduk, dididik. Burung beo, kurang besar. Enam. Jenis burung. Wa nahu dalik semisal itu. Mimma yusidu binabihi au bimihlabihi. Yang dia akan berburu dengan gigi taringnya atau dengan kukunya. Nah, jadi di sini hewan jazakumullah memberikan faedah. Boleh seseorang memelihara anjing untuk dijadikan anjing pemburu. Mengajarinya, mendidiknya, memeliharanya tentunya boleh. Selain itu tidak diperbolehkan. Kecuali anjing penjaga. Untuk menjaga kebun, jaga sawah, jaga ternak, boleh. Boleh juga seorang, dia diantaranya punya burung. Dididik. Burung gagak atau burung elang dididik. Nah, dijadikan dia nurut sama tuannya untuk nanti dipakai berburu. Boleh dia juga pelihara harimau atau singa misalnya. Dididik. Nah, diajari berburu. Sekarang pertanyaan. Apa cirinya hewan itu jadi berhasil sebagai hewan pemburu? Yang itu nanti menjadi penentu hasil tangkapannya itu halal ataukah tidak. Nah, gitu ya. Hasil tangkapannya itu halal atau tidak, ini menjadi penentu. Apa ukurannya? Nah, barometernya hewan itu sebagai hewan pemburu. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa menjawab? Ah, Muhammad. Apa? Ah, Santa. Itu jawabannya. Ketika hewan itu sudah dididik, diajari, ketika dipakai untuk berburu, maka ketika dia menangkap binatang buruannya, bukan dia makan sendiri. Nah, bukan dia makan sendiri. Dia cuma menaklukkannya sampai mati ataupun tidak mati. Kalau mati langsung boleh dimakan, kalau tidak mati maka nanti tuannya harus menyembelihnya. Nah, ukurannya adalah dia tangkap saja, habis itu diserahkan ke tuannya. Tuannya datang diberikan. Dia tidak makan. Adapun dia gigit itu untuk menaklukkannya atau menundukkannya, atau dia cengkram itu adalah untuk menundukkannya. Makanya ayat itu menjadi ukurannya, ikhwan. Di ayat yang keempat itu adalah mimma amsakna lakum. Nah, ya ini apa-apa yang mereka tangkap alaikum, atas kalian. Ya ini untuk kalian, bukan untuk diri mereka sendiri. Maka misalnya antum sudah ajari dia, antum lepas berburu, bismillah. Dia tangkap, sudah ditangkap, dia makan. Nah, kamu baru datang, waduh, dimakan separuh. Nah, yang separuh sisanya ini, walaupun dia lepas, tapi tetap haram. Karena saat itu dia menangkapnya ada kepentingan untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Nah, padahal tuannya berburu untuk dirinya. Nah, itu hewan pemburu itu biasanya dia makan nanti kalau sudah dikasih tuannya. Bukan ini inisiatif sendiri dia. Sebagaimana datang dalam hadis. Hadis Adi bin Abi Hatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in akala fala ta'kul." Kalau dia makan, maka jangan engkau makan. Fa inni akhafu ay yakuna amsaka ala nafsihi, karena saya khawatir dia menangkap itu untuk dirinya sendiri. Naam. Ini hadisullah, hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ukurannya itu, kalau masih begitu dia dilepas, tangkap dia makan, Berarti kamu belum berhasil tuh didiknya. Didik dulu. Sampai ukurannya tadi begitu. Kalau sudah dilepas, tangkap binatang buruannya, cukup dia cengkram saja. Cukup dia gigit, sudah mati dia tinggalkan. Diambil tuannya. Nah, itu berarti berhasil sebagai binatang buruan. Itu halal. Bisa dipahami ya? Nah, jadi nanti jangan, ayo kita jalan-jalan ke hutan, dapat misalnya sapi tinggal separuh. Atau kijang masih utuh bahkan, terus halal. Enggak halal. Udah mati enggak halal. Ya, karena itu bukan hasil tangkap binatang buruan, binatang pemburu, tapi dia dimakan oleh binatang-binatang buas yang bukan termasuk, yakni mukallibin, binatang-binatang yang sudah diajarin sebagai binatang pemburu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktahi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.